Jadi sampai kita kepada tajuk kita iaitu tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ada 5 pasal di sini. Yang pertama adalah biografi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sendiri. Kemudian pasal kedua adalah tentang pengangkatan Abu Bakar menjadi Khalifah. Pasal ketiga adalah penumpasan gerakan Riddah iaitu Murtad. Pasal keempat, penaklukan di negeri Iraq, imperium pertama. Dan pasal kelima adalah penaklukan di negeri Syam, imperium pertama. Jadi Abu Bakar memulakan kita katakan gerakan jihad. Dan surat yang berikutnya, yang 13, pasal yang pertama adalah tentang biografi beliau. Nasabnya adalah Abu Bakar Siddiq sebenarnya adalah Abdullah. Nama Abu Bakar adalah Abdullah Ibn Uthman Ibn Amir Ibn Amr Ibn Ka'ab Ibn Sa'ad Ibn Taim Ibn Murrah Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Ibn Fihr Al-Qurashi Al-Taimi. Panjangnya lah. Sekolah nak hafal, saya pun nak hafal. Abdullah cukup lah. Abdullah bin Uthman ataupun Abdullah bin Abi Uhafah. Dan kita dapati dia adalah orang Qurashi asli. Nasab keturunan semua bertemu dengan nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuknya Murrah Ibnu Ka'ab Ibnu Lu'ay. Jadi mereka daripada satu batun, batun maknanya perut, kabilah yang sama. Jadi kabilah tu atau satu kabilah tu dia ada banyak perut tu. Orang namakan batun, banyak cabang dia lah. Cabang tu ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi Quraisy saja ada banyak sebenarnya. Dan ibunya adalah Ummu Al-Khair Salmah binti Sakhar. Ummu Al-Khair Salmah binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi kunyah yakni sebutan panggilan Abu Quhafah. Dan pada masa jahiliyah Abu Bakar Siddiq digelar Atif. Gelaran Abu Bakar sebelum jadi Abu Bakar adalah Atif. Dan Imam At-Tabari menyebutkan dari jalur Ibnu Lahiyah bahawa anak-anak dari Abu Quhafah 3 orang. Yang pertama Atif ni Abu Bakar, yang kedua adalah Mu'tab, dan yang ketiga adalah Utaib. Semua daripada kalimat yang sama. Semua adalah yang dibebaskan. Atif dibebaskan, Mu'tab dibebaskan, Utaib yang dibebaskan dari kecil. Tersayang. Jadi ini anak-anak Abu Quhafah, dia beradik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tentang karakter fizik dan akhlaknya Abu Bakar adalah seorang yang bertubuh kurus, beliau kulit putih. Jadi beliau kurus. Maksud kurus dekat sini bukan sederhana, memang kurus, nahif dan berkulit putih. Aisyah menerangkan karakter bapaknya, beliau berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggang sehingga kainnya selalu turun dari pinggangnya. Wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, tidak boleh bersajak. Dia tak pandai apa? Tak pandai bersajak. Sajak adalah tak boleh nasyid ke, tak boleh bersyair. Dan selalu mewarnakan janggutnya dengan memakai hinna maupun katam. Ini apa tu, inai. Jadi janggutnya warna merah. Begitulah karakter fizik beliau. Adapun akhlaknya, beliau terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, selalu memiliki idea-idea yang cemerlang dalam keadaan genting, banyak toleransi, penyabar, memiliki azimah, ini keinginan yang keras. Jadi bukan lembut saja, tapi dia juga memiliki azimah yang penting. Dia ada keinginan yang keras. Fatih, paling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka. Ini semua adalah kelebihan untuk orang-orang Arab. Dia pandai tentang keturunan, nasab keturunan orang-orang Arab. Dia kenal ni daripada mana, ni daripada mana, daripada mana. Dan juga berita-berita mereka. peperangan orang-orang Arab dan sebagainya, ini semua adalah ilmu mereka zaman dulu. Sangat dan sangat bertawakal kepada Allah dan yakin dengan segala janjinya, bersifat wara' dan jauh dari segala syubhat. Zuhud terhadap dunia, selalu mengharapkan apa-apa yang lebih baik di sisi Allah, serta lembut dan ramah, semoga Allah meridainya. Akan diterangkan kelak secara rinci hal-hal yang membuktikan sifat-sifat dan akhlaknya yang mulia ini. Jadi ini secara kita katakan secara listing lah tentang karakter Abu Bakar As-Siddiq. Memang tak muas kita nak bicarakan secara ringkas. Dia akan dirincikan lepas ini. Adapun keislaman beliau, Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam. Walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripada, jadi lelaki yang pertama masuk Islam Abu Bakar. Tapi dia bukan orang yang pertama masuk Islam. Orang pertama masuk Islam adalah orang perempuan, iaitu isteri Nabi SAW, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Adapun dari golongan anak-anak, Ali yang pertama kali memeluk Islam. Sementara Zaid ibn Harithah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak. Ini daripada Hamdun. Zaid ibn Harithah adalah anak angkat Nabi SAW. Jadi keluarga beliau masuk Islam dulu. Dan juga sahabat karibnya Abu Bakar Rasiddiq RA. Ternyata keislaman Abu Bakar RA paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya. Dan ini selain sahabat ini, kerana kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Dengan keislamannya maka masuk mengikutinya tokoh-tokoh besar yang masyhur seperti Abdul Rahman Ibn Auf, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Uthman Ibn Affan, Az-Zubair Ibn Awwam dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini semua adalah sahabat-sahabat yang besar-besar, bangsawan. Dan mereka ini didakwah oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kawan-kawan dia. Jadi itu kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masuk Islam dulu. Di awal keislamannya, beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dia miliki sebanyak 40,000 dirham. Jadi beliau orang kaya. Dan kita ditemukan beliau tidak bakir. Dan beliau banyak memerdekakan hamba-hamba yang disiksa kerana keislamannya di jalan Allah. Seperti Bilal radhiyallahu anhu. Beliau selalu mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah. Bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi dalam gua dan dalam perjalanan hijrah hingga sampai di kota Madinah. Beliau adalah teman Nabi SAW yang Nabi pilih untuk apa? Untuk pergi hijrah sama beliau ke Madinah. Dan tentu sekali ini adalah pilihan Allah SWT. Banyak sahabat-sahabat hebat-hebat semuanya, tapi Nabi SAW pilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di samping itu beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah SAW, baik perang Badar, Uhud, Khandaq, penaklukan kota Mekah, Hunain maupun peperangan di Tabuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Abu Bakar As-Siddiq mana-mana. Dan Abu Bakar As-Siddiq tak pernah terlepas. Sama ada sengaja dilepaskan ataupun dia terlepas. Maknanya sakit ke apa. Alhamdulillah Allah SWT takdirkan dia sihat aja bila nak pergi jihad dia dapat pergi. Jadi dia dapat apa? Dia dapat kemuliaan. Fadilah tak ada, dia kurang, dia tak ada miss apa-apa. Tak seperti sebagian sahabat. Macam ada sahabat ada perang dia dapat pergi, ada perang dia tak dapat pergi. Sakit contohnya Uthman bin Affan ada perang tak dapat pergi. Padahal dia adalah sahabat yang besar. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia nak pergi, Nabi tak kasi pergi. Nabi suruh jaga Madinah. Jadi tentulah sebenarnya pergi jihad lebih besar ganjarannya, lebih besar kemuliaannya. Jadi seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq ini memang Allah SWT nak pilih jadi apa ni? So, jadi yang terbaik, yang termulia di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Baik, kemudian isteri-isteri dan anak-anaknya. dalam kitab-kitab tarikh ada sebutkan bahawa Abu Bakar pernah menikahi Qutailah binti Abdul Uzza ibn Abi ibn As'ad pada masa jahiliyah. Dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma binti Abu. Jadi isteri beliau adalah Qutailah. Nama tak baguslah, binti Abdul Uzza. Abdul Uzza tu patung tu. Tapi ni lah orang-orang jahiliyah. Dan beliau juga menikahi Ummu Ruman binti Amir binti Uwaimir binti Zuhal bin Dahman dari Kinanah. Dari pernikahan tersebut lahirlah Abdul Rahman dan Aisyah. Jadi kita tahu bahawa Aisyah dan Asma ni bukan adik-beradik seibu sebapa. Bapa aja, ibu lain-lain. Dan Abdul Rahman satu adalah syafiq untuk Aisyah, ini seibu sebapa. Dan beliau juga menikahi Asma binti Umais binti bin Ma'ad bintain Al-Khat'amiyah. Dan sebelumnya Asma diperisteri oleh Ja'far bin Abi Talib. Jadi Asma walaupun itu adalah nama anak perempuan dia, juga adalah nama isteri dia. Dan Asma ini adalah janda daripada Ja'far bin Abi Talib sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa ni selepas itu dia nikah lagi dengan Asma. Ja'far bin Abi Talib kenapa? Adakah diceraikan isterinya? Tidak, Ja'far bin Abi Talib kan gugur syahid dalam peperangan Mu'tah. Baik, dari hasil pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar. Dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu haji wada di Zulhulaifah. Jadi dia umur dia tak sampai setahun bila dia jumpa bila dia lahirkan lah. Jadi adakah ni orang, seorang-orang ni orang dikira sebagai sahabat? Itu kita katakan Muhammad ni. Jadi Muhammad ni sahabat juga, walaupun belum balik, walaupun masih bayi lagi. Tapi dia tidak ada riwayat lah. Baby mana nak riwayat apa kan? Jadi riwayat ni semua mesti daripada sahabat-sahabat lain ataupun daripada tabi'. Beliau juga menikahi Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair dari Bani Al-Harith ibn Khazraj. Abu Bakar pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian untuk sunting putrinya. Dan beliau masih terus berdiam dengannya di suatu tempat yang disebut dengan As-Sunuh hingga Rasulullah SAW wafat. Dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ummu Kulthum. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini Ummu Kulthum lain, Ummu Kulthum anak Abu Bakar Rasulullah. Baik, beberapa contoh keteladanan dan keutamaannya. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat banyak sekali dan telah dimuatkan dalam kitab-kitab sunnah, kitab Tarajum, yang ini biografi para tokoh. Di sana ada satu kitab khusus tentang tokoh-tokoh. Jadi disebutkanlah tentang sifat-sifat penjasmaninya, kemudian akhlaknya, kemudian kisah-kisahnya dari kecil sampai dia meninggal dunia. Ada kitab yang khusus seperti itu, namakan kitab Tarajum. Maupun kitab-kitab tarikh, kitab sejarah. Namun saya akan berusaha meringkas sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Al-Hafiz Abdullah Al-Bukhari dalam sahihnya, yang terbuat dalam kitab Fadha'il Sahabah. Kata-kata bukan Al-Hafiz Abdullah Muhammad bin Ismail. Baik. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua dan ketika hijrah. Ini adalah keutamaan pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah telah berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyataini ithuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ini jika kamu tidak menolong yakni Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkannya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kelebihan Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, dia disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sebab itu dimulakan dengan keutamaan ini. Keutamaan Abu Bakar Siddiq banyak, tapi dipilih yang ini sebab kisahnya dalam Al-Quran. Tak ada yang lebih mulia daripada kalau kita punya kisah ada dalam Al-Quran. Kalau nama kita dalam Al-Quran lagi hebat lagi. Al-Quran tu kalam Allah SWT. Dan dalam bentuk apa ni? Untuk cerita setakat cerita. Tidak, dalam bentuk pujian. Jika kamu tidak menolong Muhammad, yang ini siapa? Orang-orang Islam, dalam peperangannya, dalam membantu menyebarkan agamanya, Allah dah bantu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad. Dan Allah SWT kisahkan bila ni, iaitu ketika hijrah. Dan ketika itu tak ada orang lain yang bantu Nabi Muhammad SAW temankannya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan cuba-cubanya semua telah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia selamat dan sampai ke Madinah. Innallaha ma'ana. Apa maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita? Allah pun ada kat dalam gua. Alhamdulillah. Allah ada di langit. Tapi dekat dalam ayat ini, Allah ma'ana, bersama kami. Dia jawabnya apa? Allah bersama dengan ilmunya, Allah bersama mereka dengan dengan rahmatnya, Allah bersama mereka dengan bantuan pertolongannya, Allah bersama mereka dengan tasbih atau menetapkan hati mereka, Allah bersama mereka dengan dengan taufik, dengan semua makna-makna yang khusus yang Allah berikan hanya pada orang-orang yang dikasihi. Bukan Allah bersama dengan zatnya. Tak mungkin lah. Tak mungkin Allah SWT masuk ke dalam alam ni. Tapi oleh kerana Allah SWT Maha Besar, Al-Akbar, jadi alam ini semua telah nak kecil sangat. Alam ini, jangan kata dunia ni, alam ini macam goli je. Allah SWT boleh apa ni, lipat langit-langit ini. Bahkan akan dilipat pada hari kiamat. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilil kutub. Pada hari itu kami akan lipat langit-langit ini. Maksudnya ini semua akan dilipat sebagaimana kitab ni, gambaran ini dilipat. Kalau begitu jauh ke Allah SWT, Allah tak bersama kita. Macam bulan kita jalan, bulan purnama. Kita jalan mana-mana bulan tu ada dengan kita. Padahal rupanya jauh bulan tu dengan kita. Sebab bulan tu di atas dan bulan tu besar. Jadi sebab itu daripada sudut makna ini pun masih lagi boleh kita maksudkan Allah makna. Ada pun sama masuk dalam gua dan sebagainya, itu tidak. Jadi Aisyah, Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan Abu Bakar lah yang mengiringi Nabi dalam gua tersebut. Memang tak ada bezaan pendapat lah. Kecuali orang kafir je ataupun orang zindik yang mengatakan bahawa orang ini bukan Abu Bakar yang dalam ayat ini. Atas Syiah, dia tak boleh tolak ayat ini. Jadi kalau kita nak, dia cakap banyak tentang apa, khalifah-khalifah ini semua telah merampas kuasa daripada yang berhak, siapa dia? Ali bin Nabi Talib. Maka jawab kita, takkan Nabi SAW pilih orang yang khianat untuk bersama dalam hijrah, kemudian Allah puji dia dalam Al-Quran. Al-Quran ni akan kekal sampai kiamat. Kalau Nabi SAW mungkin boleh tersilap, pilih salah orang, ya betul, tapi dalam Al-Quran ni ada. Tak dibangsungkan. Maka nanti kita jumpa dalam beberapa ayat lain ada tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara isyarat. Baik, diriwayatkan dari Al-Barra' bin Azib Dia berkata, satu hari ketika Abu Bakar pernah membeli seekor tunggangan dari Azib dengan harga 10 dirham. Maka Abu Bakar berkata kepada Azib, suruhlah anakmu si Barra agar menghantarkan haiwan tersebut. Maka Azib berkata, tidak, hingga engkau menceritakan kepada kami bagaimana kisah perjalananmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Mekah sementara orang musyrikin sibuk mencari-cari kalian. Jadi kadang-kadang mereka tahu Abu Bakar ni tak suka cerita-cerita, tak suka glamour kan, kata orang tu. Jadi bila ada peluang aja nak beli unta, aku tak hantar kan, tak delivery, ada syarat. Apa syarat? Ceritakan dulu kisah kau hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan para sahabat amat bersemangat untuk mengetahui, untuk belajar daripada masing-masing kepada orang yang mengetahui. Baik, Abu Bakar berkata, kami berangkat dari Mekah berjalan sepanjang siang dan malam hingga datang waktu zuhur. Maka aku mencari-cari tempat bernaung agar kami dapat istirahat di bawah. Ternyata aku melihat ada batu besar, maka segera aku datangi dan terlihat di situ ada naungan. Waktu zuhur, waktu panas. Saya pun boleh jalan kat padang pasir, memang hebat. Walaupun tengah larikan diri daripada musuh, waktu memang nak merehat dah, tapi malam jalan lagi. Sampai waktu zuhur, mereka cari teduh. Ada pula batu besar, ada teduh. Maka aku bentangkan tikar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku katakan kepadanya, istirahatlah wahai Nabi Allah. Maka beliau pun beristirahat. Dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia ke Tuhan atau dewa? Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia, perlu istirahat dulu. Maka beliau pun beristirahat sementara aku memantau daerah sekitarku. Lihat Abu Bakar Siddiq pun sama-sama juga jalan, tapi dia suruh Nabi rehat supaya dia dapat apa? Dia dapat satu orang jadi guard untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang-orang yang mencari kami datang mengintai? Tiba-tiba aku melihat ada seorang pengembala kambing sedang mengiring kambingnya ke arah teduhan di bawah batu tersebut, ingin berteduh seperti kami. Maka aku bertanya padanya, siapa tuanmu wahai budak, wahai hamba? Dia menjawab, aku adalah hamba milik si Fulan, seorang dari suku Quraisy. Dia menyebut nama tuannya dan aku mengenal. Kemudian aku tanyakan, apakah kambingmu memiliki susu? Dia menjawab, ya. Dan tak aku katakan, maukah engkau memeras untuk kami? Dia menjawab, ya. Maka dia mengambil salah satu dari kambing-kambing tersebut. Setelah itu kuperintahkan dia agar membersihkan susu kambing tersebut terlebih dahulu dari kotoran dan debu. Kemudian kuperintahkan agar menghembus telapak tangannya dari debu. Maka dia menepukkan kedua telapak tangan dan dia mulai memeras susu. Sementara aku telah mempersiapkan wadah yang di mulutnya dibalut kain menampung susu tersebut, bekaslah. Maka segera kutuangkan susu yang telah diperah itu ke dalam tempat tersebut dan kutunggu hingga bawahnya dingin. Lalu kubawakan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata beliau sudah bangun. Dan Abu Bakar Siddiq buatkan apa semuanya, lepas tu pasal susu baru-baru perah, panas. Maka tak kat tempat tu ada kain apa semuanya sampai dia sejuk sikit. Dan dia nak kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun dah bangun, segera aku katakan kepadanya, minumlah wahai Rasulullah. Maka beliau mulai minum hingga aku lihat beliau telah kenyang. Abu Bakar dah minum, belum. Setelah itu aku katakan padanya, bukankah kita akan segera berjalan kembali ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan sementara orang-orang musyrik terus menerus mencari kami. Tidak satu pun yang dapat menyusul kami kecuali Suraqah bin Malik bin Jush'am yang mengendarai kuda. Maka kukatakan pada Rasulullah, orang ini telah berhasil mengejar kita wahai Rasulullah. Namun beliau menjawab, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan khawatir, sesungguhnya Allah berserta kita. Jadi pasal dia naik kuda, bolehlah dia kejar Nabi SAW naik yang unta. Diriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, kukatakan kepada Nabi SAW ketika kami berada di dalam gua, andai saja mereka, ini orang-orang musyrik, melihat ke bawah kaki mereka, pastilah kita akan terlihat. Rasulullah SAW menjawab, ma zannuka ya Abu Bakar bithnainillahu thalithuhuma, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang manusia sementara Allah menjadi yang ketiga. Yang Abu Bakar sini takut, tapi bukan dia takut untuk dirinya sendiri, dia takut untuk Rasulullah SAW. Jadi dia kata, ya Rasulullah, kalau ada orang tengok bawah kaki aja mereka nampak pintu gua ni, senampak kita begitu dekatnya. Nah, tapi Nabi SAW tenang, yakin bahawa mereka bukan berdua saja, Allah SWT bersama mereka akan membantu. Jadi mereka tak nampak, mereka tak nampak. Nah, itulah yang sahih dalam bab ini. Ada pun cerita-cerita lain, khurafat-khurafat lain dan sebagainya. Ada wali lain semua dekat dalam gua ni dan seterusnya. Itu cerita khurafat. Ini jelas adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lagi sikit. Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak ilmu, yang faqih, a'lamun nas. Ini satu lagi kelebihan Abu Bakar sikit. Apa dalil Abu Bakar adalah orang paling alim? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan berkata, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'inda fahtara dhalika al-'abdu ma 'inda Allah. Inilah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya, sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara dunia atau memilih ganjaran pahala dan apa-apa yang ada di sisi. Dunia dekat sini bukan dunia sikit-sikit, apa juga dia nak daripada dunia, kekayaan, kerajaan. Nak pilih dunia ataupun nak pilih apa yang di sisi Allah SWT. Namun ternyata hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Abu Sa'id berkata, maka Abu Bakar tiba-tiba menangis. Kami hairan, mengapa beliau menangis? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menceritakan seorang hamba yang memilih kebaikan. Macam biasalah ni, macam nasihat-nasihat biasa tentang kelebihan akhirat dan lebih baik daripada dunia. Mereka tak ada rasa apa-apa, tak ada perasaan apa-apa. Jadi bila Abu Bakar menangis, mereka heran. Akhirnya kami ketahui bahawa hamba tersebut ternyata tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan Abu Bakar lah yang paling mengerti serta berilmu di antara kami, kata Abu Sa'id. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amanni nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Law kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi tattakhadtu Abu Bakar. Walakin uquwwatul islami wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Sesungguhnya orang yang sangat besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Nabi SAW secara spesifik puji Abu Bakar As-Siddiq. Andai kata aku diperbolehkan mengangkat seorang menjadi kekasihku selain Rabbku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan kerananya. Maka jangan ditinggalkan pintu kecil di masjid kecuali pintu Abu Bakar sahaja. Hadis ini hadis yang sahih, menerangkan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu dialah yang paling alim. dia paling faham kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak jumpa fatwa-fatwa je dalam hadis-hadis ke apa, jarang kita jumpa. Tak tahu kenapa. Beliau, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebab petunjuk mereka adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah mazhabnya Abu Bakar dan Umar, tak kefahaman. Dia tak ada apa yang baru, dia tak ada buat bidah apa-apa ataupun istihad-istihad. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar. Jadi dekat dalam hadis ini, kalau Nabi SAW boleh pilih sahabat, best friend lah, khalil, tentu dia akan ambil Abu Bakar jadi kekasih, khalil, kawan paling rapat. Tapi oleh kerana tak dibenarkan oleh Allah SWT, sebab Allah dah jadikannya sebagai khalil, bagaimana telah dijadikan Ibrahim AS sebagai khalil, maka Abu Bakar seperti saudara, seperti sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat lain itu semua adalah saudara se-Islam dan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selain Nabi SAW, boleh tak ada best friend kata orang tu, ada sahabat karib? Jawabnya boleh. Dan mereka tak dapat status Nabi SAW, best friendnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis ini sebenarnya ada juga kaitan dengan sifat. Sebab Nabi SAW kata Allah telah jadikan dia dan Ibrahim sebagai khalil. Dan khalil, best friend ni untuk apa? Kalau manusia dia untuk bermesra, betul tak? Tolong untuk apa semuanya? Jadi tak seorang boleh kongsi apa ni, apa yang mereka suka, minat dan sebagainya, dia tolong menolong, betul tak? Jadi kemuskilannya Allah SWT jadikan Nabi manusia sebagai sebagai khalil. Kita sunnah wal jamaah bermazhab salaf tak ada masalah dalam bab ini. Kita punya khalil macam gitulah, ada makna-makna manusia, makna-makna lemah, perlu memerlukan. Tapi Allah SWT nak jadikan mereka khalil, macam mana dia kita tak tahu. Kita senang aja, bagaimana dia tak tahu. Tapi kita kata betul Allah SWT jadikan Nabi SAW sebagai khalil, jadikan Ibrahim AS sebagai khalil. Dan kita faham apa makna khalil, tapi bagaimananya kita tak, kita tak bahaskan. Boleh? Jadi ini menunjukkan bahawa khalil itu lebih mulia daripada habib, kekasih. Walaupun Nabi SAW betul lah kekasih Allah SWT, tapi dalam hadis disebutkan sebagai sebagai khalil. Tak pernah kita jumpa kan, ya khalili, ya khalili. Habibi banyak, habibi, habib-habib banyak, khalil-khalil belum ada lagi. Mereka mengatakan title habib untuk ahli keluarga Rasulullah SAW bid'ah. Tak tahu tak? Tak pernah dikenal pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat. Orang panggil Habib Ali, Habib Hasan, Habib Hussein. Padahal tu semua adalah ahli keluarga Rasulullah SAW. Saya, itu pernah ada lah, tapi zaman bila saya lupa tak. Nak ikutkan tak ada juga orang panggil macam tu. Tapi mereka tahu dia daripada Sadat. Sadat mana tu mungkin ketua, ataupun Ashraf, Syarif. Itu lakab tu memang ada, sebab dia daripada surat apa, ada dalilnya. Dalilnya adalah mereka ni adalah yang paling layak jadi khalifah, jadi pemimpin. Jadi kalau dia daripada kalangan ahli Quraisy, dari keluarga Rasulullah SAW, ada dia punya apa tu, mereka nak jadikan dia pemimpin. Mana ni keluarga Nabi SAW yang paling mulia? Daripada sudut itu je. Tapi ni mereka pakai title lain, habib. Tu lain sikit tu makna dia. Tak ada kena-mengena dengan apa? Tak ada kena-mengena politik, tak ada kena-mengena dengan apa. Lain macam. Marah. Itu lah apa kita cakap. Baik, kita teruskan. Jadi dalam hadis ini juga Nabi SAW suruh tutup semua pintu menghadap ke masjid. Jadi zaman Nabi SAW, masjid kat tengah tu, keliling ada banyak rumah. Dan mereka ada pintu depan, masuk dari luar, masuk dari depan lah. Dan satu lagi pintu belakang lah, boleh tembus pergi masjid. Jadi kalau pergi masjid, mereka boleh shortcut lah, buka pintu belakang tu, terus masuk dalam masjid. Tak payah nak keluar, pusing, masuk daripada pintu luar masjid. Jadi mula-mula macam tu lah. Kemudian Nabi SAW kata pada akhir hayatnya, sekarang semua kena tutup. Kenapa kena tutup? Tak boleh keluar masuk masjid macam itu. Nak masuk masjid, mesti masuk daripada pintu dia, main entrance. Kadang-kadang mereka kalau tak hajat lah, dalam keadaan apa lah, main keluar masuk apa semuanya, masjid jadi tempat apa ni, tempat lalu lalang kan. Jadi beliau tak berikan itu, tak benarkan. Tetapi Abu Bakar Siddiq punya rumah, pintu dia kat luar yang menghadap ke masjid, yang ke belakang yang menghadap ke masjid, dibenarkan untuk dipakai. Dan tentu sekali tak ada lain tak bukan apa, isyarat akan khalifahnya Abu Bakar Siddiq selain daripada kemuliaan. Kenapa? Sebab ada lagi satu pintu yang boleh buka, iaitu pintu Nabi SAW. Nabi SAW nak pergi masjid ke, so, keluar je terus masuk suaf. Dia senang. Jadi Bilal datang tutup pintu ya, kata dah nak time solat, boleh tak Abang? Dia misalkan akan keluar, tak payah nak keluar one round, keluar masuk. Dan Abu Bakar Siddiq punya pintu pun boleh buka juga, yang ni dia pun boleh masuk daripada rumah dia sendiri. Ini tanda bahawa dia adalah bakal khalifah. Dan terdapat riwayat bahawa pintu Ali bin Abi Talib juga ada dibenarkan untuk dibuka. Itu akan kita baca nanti dalam kemudian Ali Rasulullah. Baik, kemudian diteruskan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar sedang berada di suatu tempat yang bernama Sunuh. Tempat tadi itulah bersama dengan isteri beliau, anaknya Kharijah. Ismail berkata, iaitu sebuah kampung. Maka Umar berdiri dan berpidato, demi Allah. Jadi Abu Bakar tak tahu Nabi SAW dah wafat, Umar dah tahu dulu. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW belum meninggal atau tidak meninggal. Aisyah melanjutkan, kemudian Umar berkata, demi Allah, tidak terdapat dalam hatiku melainkan perasaan bahawa beliau belum mati. Allah pasti akan membangkitkannya dan akan dipotong kaki dan tangan mereka, yang ini yang mengatakan beliau telah mati. Dia memang tak boleh terima Nabi SAW dah meninggal, tak boleh terima khabar. Kemudian datanglah Abu Bakar menyingkap kain yang menutup wajah Rasulullah SAW serta menciumnya sambil berkata, kutebus dirimu dengan ibu dan bapa, alangkah harum dan eloknya engkau saat hidup dan sesudah mati. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, mustahil Allah akan menimpakan padamu dua kali kematian selama-lamanya. Nabi SAW mati sekali, takkan nak hidup lagi lepas tu mati lagi kan. Kalau nak hidup, kena mati lagi. Jadi kemudian Abu Bakar keluar dan berkata, wahai orang yang telah bersumpah. Siapa dia? Umar. Tahanlah bicara. Ketika Abu Bakar mulai berbicara, maka Umar duduk. Setelah memuji Allah, beliau berkata, ingatlah, sesungguhnya siapa yang menyembah Muhammad, maka beliau sekarang telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah akan tetap hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Dan ayat, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, atau immata qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kamu balik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ismail berkata, perawi, maka manusia mulai menangis terisak-isak. Kemudian kaum Ansar segera berkumpul bersama Sa'ad bin Ubadah di Taqifah Bani Sa'idah, di kawasan tempat berkumpul orang-orang Ansar di Madinah. Dan mereka berpendapat, dari kami seorang amir pemimpin, dan dari kalian orang-orang Muhajirin juga seorang amir. Jadi kita lantiklah amir selepas wafatnya Rasulullah SAW. Tengok apa saranan mereka, kita lantik dua orang amir. Satu amir untuk orang Ansar, satu lagi amir untuk orang Muhajirin, orang Ansar. Maka segera Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah berangkat mendatangi majlis mereka. Umar berbicara, tetapi Abu Bakar menyuruhnya untuk diam. Lihat bagaimana kita katakan otoritinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau tak macam orang sangka, lembut aja, tak cakap, diam aja. Sampai suruh cakap pun juga tak ada. Bila perlu dia ambil tindakan, dia ke hadapan, maka dia buat. Jadi Umar diam. Umar berkata, demi Allah, sebenarnya aku tidak ingin berbicara melainkan aku telah persiapkan kata-kata yang kuanggap sangat baik, yang kutakutkan tidak akan disampaikan oleh Abu Bakar. Faham ni? Ni Umar cakap selepas itulah. Sebenarnya dia dah siap nak cakap sesuatu tu. Yang penting ketika itu, sebenarnya dia nak suruh Abu Bakar yang jadi khalifah lah. Jadi itu sebab dia nak kata kan, ingatkan perkara ni Abu Bakar tak akan sampaikan nanti, terlupa ke tertinggal. Baik, apa yang berlaku adalah kemudian Abu Bakar berpidato dan perkataannya sungguh mengena. Sungguh mengena maknanya balaghah betul, sampai terus pada hati mereka. Beliau berkata, kami yang menjadi amir dan kalian menjadi wazir. Clear kan? Tak mau dua amir, dua amir problem, dua-dua sama kuasa. Kami amir, kamu wazir. Sebab itulah yang berlaku dulu. Rasulullah SAW amir, kita semua adalah wazir. Wazir adalah menteri, ya, pembantu, penasihat. Sekarang Nabi SAW dah tak ada, kita Muhajirin yang patut jadi amir. Gantikan Nabi SAW jadi satu ketua, kamu nasihatkan kita wazir. Maka Hubab Ibn Munzir berkata, tidak, demi Allah kami tidak akan terima. Ini pembesar orang Ansar. Tetapi dari kami seorang amir dan dari kalian seorang amir pula. Abu Bakar menjawab, tidak, tetapi kamilah yang menjabat sebagai amir dan kalian menjadi wazir. Kerana sesungguhnya mereka, yakni Quraisy, yang paling mulia kedudukannya di bangsa Arab dan yang paling tinggi nasab, maka silakan kalian membaiat Umar ataupun Abu Ubaidah. Ini semua adalah orang Muhajirin. Jadi dalil Abu Bakar As-Siddiq adalah daripada sunnah jadi amir, mestilah yang paling mulia. Dan orang Quraisy paling mulia. Semua orang tahu, orang Arab semua tahu, dia memang leaders. Yang kita sebutkan tadi itu, yang Said dan Syarif itu. Tapi dalam Quraisy ada lagi yang lagi mulia, itu keluarga Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar sarankan dibaiat Umar ataupun Abu Ubaidah, sebab mereka berdua lah yang ada. Kenapa tak cakap Ali Uthman yang lain, sebab mereka tak ada. Ali sedang apa? Uruskan jenazah Rasulullah. Maka spontan Umar menjawab, tetapi engkaulah yang lebih pantas kami baiat. Engkaulah pemimpin kami, orang yang paling baik di antara kami. dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW daripada kami. Maka Umar segera meraih tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Akhirnya orang-orang pun turut membaiatnya pula. Ini kira ada flash of the moment. Umar bin Khattab terus nekat. Dia tahu bahawa sebenarnya yang layak kat situ memang Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar cuma apa? Sedang menunjukkan rendah dirinya, tawadhu'nya kepada dia. Tapi hujahnya betul. Yang patut jadi amir bukan orang Ansar. Dia patutnya orang Quraisy, ahli keturunan ataupun kabilah Rasulullah SAW. Dan dalam situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah. Takkan dia kata dia sendiri yang jadi khalifah. Jadi disarankan mereka berdua. Jadi yang lagi dua tu tahulah bahawa yang layak sebenarnya adalah Abu Bakar, tak ada orang lain. Sebab dia lah yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW. Paling baik di antara kami. Engkau lah pemimpin kami. Nah, kemudian yang lain semua membaiat. Kita dapati tiba-tiba mereka boleh menerima hujah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Mula-mula tak mau kan? Kami pun nak ada amir, kamu jadi amir. Tapi bila Umar apa ni terangkan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq, semua orang apa ni? Ini mereka tahu, sahabat-sahabat memang tahu akan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini semua sebenarnya berlaku kalau bukan kerana apa ni tauhid daripada Allah Subhanahu Wa Taala tetap mereka bergaduh. Ini benda adalah problem kalau zaman kita macam gini memang tak boleh selesai. Nanti jadi baju merah, baju apa? Baju biru. Duduk kat tepi jalan, tengah jalan. Ya, payung dengan apa semuanya. Leceh. Tapi kita dapati Allah SWT memelihara hati-hati mereka. Sebab mereka ikhlas. Walaupun ada permasalahan, tapi mereka dapat selesaikan. Mereka dah lama sahabat dengan Nabi SAW. Mereka juang berjuang bukan untuk dapatkan pangkat. Baik, mereka berjuang kerana agama Allah SWT. Saya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pandangan Nabi menengadah ke atas dan berkata, tetapi yang kupilih adalah Ar-Rafiqul A'la, yakni kekasih Allah yang maha tinggi. Tiga kali Aisyah melanjutkan, tidaklah perkataan mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, kecuali Allah jadikan bermanfaat untuk manusia. Profil Umar yang tegas berhasil membuat orang munafik yang menyusup di antara kaum muslimin sangat takut pada. Dengan kepribadiannya, Allah menolak kemunafikan. Adapun Abu Bakar, dia berhasil mengiring manusia hingga mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan mengetahui kewajipan mereka. Abu Bakar berhasil mengeluarkan umat dari bencana perpecahan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah membacakan ayat Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Kalau dia rasul, rasul lain pun mana? Ada lagi? Dah tak ada. Dah meninggal dunia. Jadi kalau Khidir itu rasul, Khidir itu pun dah tak meninggal dunia. Nah, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi inilah masanya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi apakah jika dia wafat ataupun dibunuh? Maknanya mati juga. Kamu berbalik ke belakang murtad. Siapa yang balik ke belakang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran. Jadi kita lihat bisa kan, siapa yang lebih mulia, yang lebih layak jadi pemimpin, Abu Bakar ke Umar. Tapi sekali Abu Bakar rasa diri Allah, Umar dan goyang dah, tak boleh terima khabar kematian Nabi SAW. Bukan dia kita katakan mendustakan mereka, tidak, tak boleh terima, terlampau apa? Shock kita katakan, dah terlampau sangat. Berita tu berita amat menyedihkan sampai dia tak dapat. Dia tak pernah sangka satu hari Nabi SAW akan meninggalkan mereka. Ada pun Abu Bakar Siddiq tenang, masih boleh apa? Masih boleh ingat akan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Umar pun hafal ayat. Tapi hari itu, ketika itu, dia dah terlupa ayat. Jadi ini perbezaan antara yang alim dengan yang mahir rasikh, tetap mendalam ilmu dalam agama dengan yang bukan. Jadi dia macam gunung lah. Gunung ada bukit-bukit kecil-kecil, ada yang kuat, ada yang tak kuat. Jadi bila tiup angin, taufan, ribut apa semuanya, kecil-kecil ni semua akan terbang. Tapi yang gunung tu macam mana pun tak ada apa-apa. Jadi inilah sifat tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin kita Rasulullah. Soalan kita sambung tadi ni, ada apa-apa soalan? Memang Abu Ubaidah memang tak ada sahabat besar. Ubaidah berjarak Amin Muhadil Ummah. Dia kata dudukan besar tak? Dia adalah Amin macam yang dipercayai sekretari ke umat ni. Panglima besar Abu Ubaidah. Kalau Nabi SAW belum wafat, kalau mereka tengah gaduh-gaduh dulu, patutnya apa yang patut dibuat? Nabi SAW keluar Yaqazah betul tak? Yang gaduh-gaduh lah Abu Bakar jadi khalifah lepas waktu ni. Itu mungkin juga lah pasal Abu Bakar jadi khalifah, kau masih hidup ya Rasulullah. Tahu cerita Al-Arqam kan? Ingat lagi? Dia orang kata dia mimpi nampak Nabi SAW lagi dalam mimpi. Dia terus nampak Nabi SAW dalam keadaan jaga. Tak ada lebih sesat daripada kafir sampai cakap mimpi sebenarnya. Dan kebanyakan tarekat ataupun ada golongan-golongan tarekat yang mempunyai akidah seperti ini. Dan gunanya untuk apa? Untuk sebagai endorsement, lesen untuk apa? Untuk tarikat juga. Tarikat dapat dari mana? Dapat dari Rasulullah SAW. Bila mana kamu jumpa, mana sanadnya? Nabi SAW bangun jumpa saya. Dan ini tak mustahil wali ada karamah, kemuliaan. Itulah masalah. Bila kita baca sejarah, lihat kalau betul Nabi SAW nak datang, wali mana paling besar lagi? Abu Bakar, Umar, tak datang pula. Saya akan jumpa banyak khilaf di kalangan sahabat selepas wafatnya Rasulullah SAW. Banyak khilaf. Jadi kita kena selesai sendiri dengan bantuan daripada Allah Subhanahuwataala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.